بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya, pelajaran yang ketiga ad-darsu ats-tsalitsu tamrin ya. Sekarang tadisan yang keenam ya. Tamrin yang keenam iqra'il mitsalaini, bacalah dua contoh ini. Sumarbit baina kulli jumlataini, kemudian hubungkanlah ya, sambungkanlah, irbit ya, hubungkan atau sambungkan. Baina kulli jumlataini, antara dua kalimat, antara di antara tiap dua kalimat. Fima yali, berikut ini. Musta'milan lakinna, dengan menggunakan kata lakinna. Nih, hubungkan antara kedua kalimat ini dengan menggunakan lakinna. Wa'lam, dan ketahuilah. Anna lakinna min akhawati inna, bahwasanya lakinna ini termasuk saudara dari inna. Ya, berarti kalau dikatakan lakinna ini saudara dari inna, maka dia akan berhukum beramal sebagaimana hukumnya inna ya, sebagaimana pada amal dari inna. Yakni apa hukum inna? Menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya ya. Kata-kata yang menjadi isim dari inna atau isim dari lakinna ya, keadaannya mansub ya, ditandai dengan fathah pada huruf akhir. Kemudian yang menjadi khobar dari inna ataupun khobar dari lakinna, maka keadaannya adalah marfu' atau ditandai dengan harakat dhammah. Dan ketika nanti yang menjadi isim dari lakinna sebagaimana pada inna yang sebelumnya itu berupa bomir, isim dari lakinna berupa bomir, maka bentuk bomir juga akan berubah ya, seperti pada pembahasan inna yang terdahulu ketika inna itu diikuti oleh bomir ya, bomir yang sebagai isim dari inna tersebut. Jadi lafaz atau bentuk bomirnya berubah tetapi makna bomir tetap sama ya. Yang kemarin atau yang terdahulu sudah dipelajari pada pelajaran yang pertama ya, pada tamrin awal dalam pelajaran tersebut ini. Jadi tinggal merujuk kembali tentang pembahasan inna, tinggal menyesuaikan lakinna menggantikan inna, kemudian yang lainnya sama dengan hukum-hukum pada inna tersebut. Dan juga dari sisi hukum-hukum ini amalan sama dengan inna, tetapi nanti dari sisi makna atau faedah itu berbeda. Kalau inna yang sebelumnya sudah disampaikan ini untuk taukid ya, faedahnya maknanya untuk taukid, untuk menguatkan makna kalimat. Untuk lakinna kita lihat contoh ini dulu ya. Lakinna maknanya apa? Perhatikan dari contoh-contoh ini. Alhamdzatu yang hamzah, contoh yang pertama. Abdullahu kathirun, ya, siswa itu banyak. Siswa-siswa itu banyak ya, menunjukkan makna sesuatu yang banyak. Abdullahu kathirun, ini kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, al-faslu saghirun, kelas itu kecil ya, kelas itu kecil. Jadi ada dua kalimat ya, terkait dengan lakinna ya. Pembahasan di sini terkait dengan lakinna. Di sini ada dua kalimat. Berarti pada lakinna nanti paling tidak harus ada dua kalimat. Bagaimana pada perintahnya tadi, irbit, hubungkan, sambungkan. Ya, untuk menghubungkan sesuatu, menyambung sesuatu mestinya ada dua pihak, dua hal, dihubungkan, disambungkan. Berbeda dengan inna, kalau inna kemarin cukup satu kalimat. Ya, inna, ya misalkan innallaha ghafurun rahimun, itu satu kalimat sudah mencukupi. Tapi kalau lakinna ini harus dua kalimat. Ya, jadi dia menghubungkan antara kalimat yang sebelum lakinna dengan yang sesudah lakinna. Jadi ini ada dua kalimat. Kemudian ya, dari contoh yang ditunjukkan atau secara asal bentuknya, kedua kalimat ya, ini jumlah ismiyah ya, masing-masing tersusun dari mubtada dan khobar. At-tullabu mubtada, kafirun khobarnya. Kemudian al-faslu mubtada, shaghirun khobarnya. Secara makna, kalimat yang pertama tadi menunjukkan kafir, sesuatu yang banyak. Kemudian kalimat yang kedua menunjukkan apa? Shaghir, kelas yang kecil, sesuatu yang kecil. Yang ini kalau dihubungkan antara banyak dan kecil kan tidak sesuai, tidak sinkron. Ya. Mestinya sesuatu yang banyak akan membutuhkan tempat yang besar atau yang luas. Kalau tempatnya kecil, ya mestinya jumlahnya relatif lebih sedikit. Itu baru pas, baru sesuai. Tapi di sini apa? Banyak, tetapi tempatnya kecil. Berarti sesuatu yang tidak sesuai, tidak pas. Ya. Nah, kemudian dari dua hal yang bertentangan ini secara makna, ya, dihubungkan dengan lakinna. Ya. Sesuai dengan makna atau fungsi dari lakinna tersebut, ya, menghubungkan antara sesuatu yang maknanya bertentangan atau bertolak belakang antara yang sebelum lakinna dan yang sesudah lakinna. Ini fungsinya, maknanya demikian. Ya, kemudian dihubungkan kedua kalimat ini dengan lakinna menjadi at-tullabu katsirun. Untuk kalimat yang awal tetap seperti asalnya. At-tullabu katsirun, at-tullabu mubtada, katsirun khobar. Ya, keduanya marfu' dengan dhammah pada huruf akhir. Ya, at-tullabu katsirun ini. Kemudian dihubungkan dengan lakinna. Lakinna al-fasla saghirun, akan tetapi kelasnya kecil. Ya, siswanya banyak tetapi kelasnya kecil. Ini setelah dihubungkan menjadi seperti ini. Dari sisi lafaz, sesudah dimasuki lakinna pada kalimat yang kedua, maka keadaannya berubah. Yang semula al-faslu saghirun itu mubtada khobar, al-faslu mubtada saghirun khobar, ketika sudah dimasuki atau didahului oleh lakinna, maka berubah al-fasla ini menjadi isim dari lakinna, kemudian saghirun ini menjadi isim dari lakinna. Ya, berubah keadaannya ataupun kedudukannya, dan juga berubah pula hukum ataupun amalannya. Al-fasla tadi menjadi isim dari lakinna mansub, yakni dengan tanda fathah pada huruf akhir, dibaca al-fasla. Kemudian saghirun ini sebagai khobar dari lakinna, ya, khobar dari lakinna ini marfu' dengan tanda dhammah, ya, dibaca saghirun. Jadi perubahannya terjadi seperti ini ketika kalimat itu diawali atau didahului oleh lakinna. Jadi yang berubah yang didahului oleh lakinna. Dalam hal ini kalimat yang kedua. Adapun kalimat yang pertama, karena dia tidak didahului oleh lakinna, maka keadaannya tetap tidak berubah. Ya, tetap mubtada khobar dengan dhammah atau marfu seperti itu. Ya. Jadi lakinna beramal sebagaimana dengan inna, ya, yaitu pada kalimat yang sesudahnya, sesudah inna ataupun sesudah lakinna, bukan yang sebelumnya. Dan ini sudah dihubungkan kedua kalimat, ya. Kalau yang semula kalimatnya masing-masing sendiri-sendiri, ya, atullabu kafirun, atiflu sohirun, ya, satu kalimat kemudian kalimat yang lain ya terpisah ya, sendiri-sendiri, kemudian sudah dihubungkan dengan lakinah menjadi satu kalimat yang panjang. Ini contoh yang kedua, yang ba, yang b. Hamidun mustahidun. Hamid itu rajin, sifat yang rajin, menunjukkan sifat yang rajin pada Hamid, pada seseorang. Mubtada khabar ya, dengan dhammah atau marfu. Hamidun mujtahidun. Kemudian kalimat yang kedua, shadiquhu katlanu. Temannya itu malas. Ini juga sama, mubtada khabar, shadiqu sebagai mubtada, katlanu sebagai khabar. Ya, dua kalimat. Secara makna antara yang pertama dan yang kedua ada pertentangannya, ada bertolak belakang. Yang awal menunjukkan mujtahid, rajin, yang kedua menunjukkan katlan, malas. Sesuatu yang bertolak belakang, yang berlawanan atau bertentangan. Ini kemudian dihubungkan dengan lakinna sesuai dengan makna tadi, untuk menghubungkan antara dua kalimat yang bertentangan, yang bertolak belakang atau berlawanan. Ya, menjadi hamidun mujtahidun lakinna sadiqahu katlanu. Ya, katlanu itu tidak tanwin ya. Baik. Jadi menjadi seperti ini. Hamid itu rajin tetapi temannya malas. Kalimat yang awal yang pertama tetap sebagaimana asalnya, hamidun mujtahidun mubtada khobar. Ya, marfu' dengan dhammah masing-masingnya, hamidun mujtahidun. Kemudian kalimat yang kedua yang didahului oleh lakinna itu yang mengalami perubahan. Ya, shadiqu asalnya mubtada, ketika sudah dimasuki lakinna menjadi shadiqahu. Shadiqa dengan fathah pada huruf akhir. Kenapa? Karena dia menjadi isim dari lakinna ya, yang keadaannya mansub. Isim dari lakinna ya, mansub ya, dengan tanda fathah. Kemudian katlanu ini sebagai khobar dari lakinna marfok ya, keadaannya marfok dengan tanda bommah ya. Jadi kalimat kedua menjadi lakinna sadiqahu katlanu dengan kedudukan yang baru ya. Sadiqa isim dari lakinna, katlanu khobar dari lakinna. Ini jadi secara amalan hukumnya seperti ini, seperti pada inna ya, kalimat yang diawali inna ataupun lakinna maka keadaannya berubah, yang asalnya mubtada khobar menjadi isem inna atau isem lakinna dan khobar dari inna atau khobar dari lakinna. Kemudian yang menjadi isem dari inna ataupun lakinna itu keadaannya mansub, yakni dengan tanda fathah pada huruf akhirnya. Adapun khobar dari inna ataupun dari lakinna itu keadaannya marfu' ya, dengan tanda dhammah pada huruf akhirnya. Adapun makna tadi lakinna ya, menunjukkan sesuatu yang berlawanan atau bertentangan ya, bertolak belakang, artinya hukum yang ada pada sebelum lakinna itu berbeda ya, berlawanan dengan hukum atau makna yang ada pada sesudah lakinna. Nah, makna yang demikian ini disebut dengan istidrak, al istidrak. Al istidrak. Ini makna istidrak. Yani menunjukkan hukum yang sebelum dengan yang sesudah itu berlawanan, bertentangan atau bertolak belakang. Ini makna faedah dari lakinna sebagaimana itu ditunjukkan dalam contoh tersebut. Kemudian berikutnya latihannya, contoh yang pertama, Muhammadun tawilun. Muhammad itu tinggi. Hamidun qasirun. Hamid itu pendek. Dihubungkan dengan lakinna menjadi Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Ya, lakinna hamidan qasirun. Akan tetapi Hamid pendek. Ya, hamidan isim dari lakinna mansub dengan fathah. Qasirun khobar dari lakinna, marfo dengan dhammah. Seperti ini ya. Baik. Berikutnya ganti. Coba. Aminatu mustahidatun. Ya. Langsung disambung enggak apa-apa. Aminatu mustahidatun lakin lakinna. Ukhtuha. Ukhta. Lakinna ukhta. Ha. Ukhtaha. Ukhtaha. Kasla. Ya, kasla. Kasla. Ya. Aminatu mustahidatun lakinna ukhtaha kasla. Ya. Artinya? Aminat. Lakin. Saudarinya tetapi akan tetapi saudarinya malas. Ya, ya sebagai tambahan ya tadi ada sadiquhu ukhtuha, ini kan bentuk idhofah ya, sadiquhu jadi sadiqun, asalnya sadiqun kemudian diidhofahkan pada dhamir ha, atau ukhtuha dari ukhtun diidhofahkan pada dhamir ha, ini jadi ini idhofah. Ini mudhaf, shadiqu sebagai mudhaf, kemudian ha ini sebagai mudhaf ilai. Nah, pada idhofah yang menjadi pokok itu pada mudhafnya. Yang menjadi pokok dalam susunan idhofah itu pada mudhaf. Sehingga dalam kalimat, ketika sudah diletakkan dalam kalimat susunan idhofah ini, maka nanti yang memiliki kedudukan ya, mungkin sebagai mubtada atau sebagai khobar atau sebagai isim dari inna ataupun lakinna itu adalah pada mudhofnya. Ya, pada mudhofnya. Hanya pada mudhofnya saja. Adapun mudhof ilaih tidak termasuk. Ya, artinya apa? Mudhof ilaih tidak termasuk menjadi mubtada misalnya atau menjadi isim dari inna ataupun jadi khobar ataupun yang lainnya. Jadi tidak termasuk. Jadi hanya pada mudhofnya saja. Sehingga ketika ada perubahan yang terjadi, misalnya dari mubtada menjadi isim lakinna, kan itu berubah lafadznya, mubtada dhammah huruf akhirnya, kemudian isim dari lakinna huruf akhirnya di fathah. Nah, ketika ada perubahan yang terjadi semacam ini, maka yang terjadi hanya pada mudhofnya saja. Ya, dari sadiqu hu sadiqu dengan dhammah. Kemudian berubah menjadi fathah, yaitu pada mudhofnya menjadi sadiqa. Menjadi fathah sadiqahu. Yang berubah keadaannya yaitu pada mudhofnya. Dari sadiquhu menjadi sadiqahu. Dari ukhtuha menjadi ukhtaha. Dan tetap karena dia idhofah ya, atau karena dia mudhof, tetap mudhaf ilaih tetap menyertainya, tetap mengikutinya. Haknya dalam contoh tersebut dhamir itu tetap ada. Tidak kemudian dibuang. Ya, tetap. Hanya yang berubah pada mudhafnya yang berubah sesuai dengan kedudukannya tadi, tetapi karena dia menjadi mudhaf, mestinya mudhaf ilaih juga tetap menyertainya dan tetap keadaannya tidak berubah. Mudhaf ilaih tetap seperti apa adanya, tidak berubah. Nah, ini ya, pada bentuk idhofah keadaannya semacam ini. Yang berubah hanya pada mudhaf, ya. Kemudian mudhaf ilaih tetap menyertainya dengan keadaan yang sebagaimana asalnya itu. Ya. Sebagai tambahan tentang idhofah. Berikutnya. Hadza ad-darsu. Hadza ad-darsu. Tawilun. Ya. Huwa sahlun. Huwa sahlun. Huwa sahlun. Dihubungkan dengan lakinna menjadi hadza ad-darsu. Hadza ad-darsu. Hadza ad-darsu. Tawilun. Lakinna huwa ala. Lakinna huwa, diganti apa kemarin? Dengan ha. Ya. Dari huwa diganti dengan ha ketika bersambung dengan inna, maka ketika bersambung dengan lakinna juga demikian. diganti dengan ha. Jadi lakinnahu. Jadi bomir huwa diganti bentuknya. Tetap maknanya sama, tetapi bentuknya berbeda karena bersambung dengan inna atau bersambung dengan lakinna. Jadi lakinnahu sahlun. Sahlun dengan bomah tanwin ya. Ini khobar dari lakinna yang menjadi isim dari lakinna bomir tersebut ha. Karena bomir, maka dia tidak bisa berubah atau tidak bisa difathah. Berbeda dengan isim yang bukan bomir. Ini. Kalau yang bukan bomir tadi misalkan al-fatlu menjadi al-fatla, hamidun menjadi hamidan. Itu kalau bukan bomir. Tapi kalau bomir yang menjadi isim dari inna itu berupa bomir, ya tetap lafadz bomir itu seperti itu, tidak berubah. Lakinnahu. Ini. Bukan kemudian lakinnaha, tidak, tetap ha itu dengan bomah, bomir ha itu dengan bomah sehingga dibaca lakinnahu. Lakinnahu sahlun. Ini. Pelajaran ini panjang tetapi itu mudah. Berikutnya. Ya. Ya, lakinnaha qawiyyatun. Ya. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyyatun. Ya, mobil saya itu lama, ya, kuno atau lawas, ya. Tetapi dia itu kuat. Ya. Lawas atau lama atau kuno tetapi kuat mobilnya. Berikutnya. Aki mutaya wajun. Mutazawijun. Aki mutaya wajun. Anal huriyaku. Azabun. Aki mutaya wajun. Lakin nai. Lakinna ni. Lakinna ni. Ni. Ya, ni. Azabun. Ayatun. Ya. Pada inna kalau bertemu dengan ana menjadi innani atau inni. Nah, di sini lakinna ketika bertemu dengan ana menjadi lakinnani. Lakinna ni. Atau boleh menjadi lakinni juga boleh. Ya. Seperti inna menjadi inni ya. Lakinni juga boleh. Jadi lakinnani azabun atau lakinni azabun. Ini. Saudaraku sudah menikah tetapi saya masih bujang. Berikutnya. Ammuhu. Ammuhu. Gwaliyyitan. Iya. Jadi ikhra'imu fakirun. Amma lakinna goniyun ammahu lakinna ammahu goniyun. Ya, pada mudhofnya pada ammu ini mudhof ya, asalnya ammuhu dimasuki lakinna menjadi lakinna ammahu ya. Bomir ha tetap ya yang berubah pada mudhofnya dari ammu menjadi amma. Ya. Ibrahimu fakirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Ya, Ibrahim itu fakir tetapi ya, pamannya sangat kaya atau kaya sekali. Berikutnya. Saya suka zamirun jiddan huwa fakirun. Jadi saya suka zamirun jiddan lakinnahu saghirun. Ya, lakinnahu saghirun. Artinya? Rumahmu sangat indah, akan tapi ya. Ya, indah tapi kecil. Masih terkait dengan ini, yakni saudara dari inna, tamrin yang berikutnya. Karena ada keterkaitan ya, jadi sama-sama saudara dari inna, sehingga hukumnya sama dengan inna. Tamrin yang ketujuh ya, sabian yang ketujuh. Iqra'il misalaini, bacalah dua contoh ini. summa adkhil ka'anna, kemudian masukkanlah ka'anna. Ya, kalau tadi lakinna, sekarang ka'anna. Alal jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikutnya, ilman, dengan mengetahui, bi anna ka'anna min akhawati inna, bahwasanya ka'anna ini termasuk saudara dari inna. Ya, ka'anna termasuk saudara dari inna, sehingga dia akan berhukum dengan hukumnya in, dengan hukumnya inna, beramal dengan amalnya inna, yakni menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Yang menjadi isim dari ka'anna itu mansub dengan tanda fathah kalau berupa isim yang bukan dhamir. Kemudian yang menjadi khobar dari ka'anna itu marfo, ya, dengan tanda dhammah. Adapun karena penggunaan di sini nanti, ya, yang bersambung dengan ka'anna atau yang menjadi isim dari ka'anna itu berupa dhamir, ya, maka bentuk dhamir nanti akan berubah sebagaimana pada inna yang sebelumnya. Inna ketika bertemu dengan dhamir pada pelajaran pertama, ya, sampai yang ketiga, ya, dhamirnya akan berubah bentuknya. Maknanya sama, hanya berubah bentuk. Maka di sini juga demikian. Yang menjadi isim dari ka'anna itu nanti berubah dhamir, maka bentuk dhamirnya akan berubah. Tapi kalau bukan dhamir, sebagaimana yang lain pada inna maupun lakinna, ya, isim yang bukan dhamir itu nanti akan mansub dengan tanda fathah, yakni huruf akhirnya diberi harokat fathah. Jadi yang jelas hukumnya sama, karena ini bersaudara, inna, lakinna, ka'anna, ya, yang dimaksud bersaudara itu hukumnya sama, faedahnya sama. Hanya saja untuk makna itu berbeda, ya, maknanya berbeda, ya, hukumnya sama tetapi maknanya berbeda. Kita lihat dulu contohnya, ya. Yang hamzah yang pertama, man hadzal fata, siapa pemuda ini? Ka'annahu akhuka, ya, ka'annahu akhuka, sepertinya dia itu saudaramu, ya. Jadi ka'annahu, asalnya di situ ka'anna, atau kalimat asalnya adalah huwa, huwa akhuka, dia adalah saudaramu, ya. Tapi kemudian itu dimasuki oleh ka'anna, karena mungkin yang bertanya tidak merasa yakin atau belum yakin sekali, maka dia mengatakan dengan ka'anna. Dia bertanya, man hadzal fata, siapa pemuda ini? Kemudian dia melanjutkan, ka'annahu akhuka, sepertinya dia itu saudaramu. Jadi yang bertanya ini masih ragu, benar enggak itu saudaranya, karena dari mungkin dari penampilannya, fisiknya atau wajahnya mungkin mirip atau bagaimana, maka dia sekedar apa menduga, menyangka dengan mengucapkan dengan kalimat ka'anna, dengan kata ka'anna ini, sepertinya, ya, dia seperti saudaramu. Ya, nanti yang menjawab, yang menegaskan, kalau iya maka dijawab na'am, kalau tidak ya dijawab la. Tapi yang jelas di sini ka'anna, ya, menunjukkan makna seperti itu, ya, menunjukkan sesuatu yang serupa, ya, menyerupai sesuatu, ya. Kemudian tadi hukumnya bagaimana pada inna, jadi asalnya huwa akhuka, ya, huwa sebagai mubtada, akhu sebagai khobar, kemudian dimasuki ka'anna, maka apa? Yang huwa tadi berubah bentuknya karena dia dhamir, menjadi ka'annahu. Nah, di sini dhamir ha ini sebagai isim dari ka'anna. Ismu ka'anna. Isim dari ka'anna. Sebagaimana pada isim dari inna, innahu, itu isim dari inna. Kalau di sini ka'annahu, maka ha dhamir ini sebagai isim dari ka'anna. Kemudian ahu ini sebagai khobar dari ka'anna. Contoh yang ba, yang kedua, man hadhihi tiflatu, siapa gadis kecil ini? Tiflatu, gadis kecil, anak kecil, perempuan, ya. Dijawab, kemudian dilanjutkan, ka'annaha ukhtuka, sepertinya dia itu saudarimu, dia itu seperti atau serupa dengan saudarimu, maksudnya sepertinya ya dia semisal sebagai saudarimu. Nah, di sini asalnya huwa hiya karena mu'annas ya, hiya. Hiya ukhtuka. Ini. Hiya ukhtuka. Kemudian dimasuki didahului ka'anna ya, menjadi ka'annaha ukhtuka. Jadi bentuk umpamanya berubah dari hiya menjadi ha ketika didahului oleh ka'anna. Sebagaimana pada inna yang sebelumnya. Dan dhamir ini sebagai isim dari ka'anna. Berikutnya yang pertama, contoh huwa zamiluka menjadi ka'annahu zamiluka, sepertinya dia itu temanmu, dia seperti temanmu. Ini berikutnya nanti hiya tabibatun, tabibatun ka'annaha tabibatun, ya ka'annaha tabibatun, sepertinya dia dokter, ya sepertinya dia itu dokter. Berikutnya ka'annahu talibun, ya hum tullabun, ka'annahum tullabun, ya ka'annahum tullabun, sepertinya mereka itu ya pelajar. Berikutnya ya ka'annaka maridun, ya ka'annaka maridun. Berikutnya apa artinya engkau sakit, sepertinya engkau sakit. Berikutnya Ka'annahu mudarrisun jadidun, dia seperti guru yang baru, serupa dengan guru yang baru, sepertinya dia itu guru yang baru, ya seperti itu. Berikutnya anta ukhtu Maryama, Maryama. Anti ya, bukan anta ya. Untuk mu'annas. Anti ukhtu Maryama. Maryama. Maryama. Ka'annaki. Ka'annaki ukhtu Maryama. Maryama. Maryama. Ya, ka'annaki ukhtu Maryama. Ka'annaki ukhtu Maryama. Sepertinya engkau ini saudarinya Maryam. Ya, mu'annas. Ini ya. Contoh untuk yang bukan dhamir, misalnya al-kitabu mudarrisun. Ya. Al-kitabu mudarrisun. Ya. Ini kalimat asalnya mubtada khobar. Al-kitabu sebagai mubtada, mudarrisun sebagai khobar, kemudian dimasuki ka'anna. Yang semula mubtada menjadi isim dari ka'anna, keadaannya apa? Mansub dengan fathah, sehingga menjadi ka'annal kitaba. Ka'annal kitaba. Kemudian semula khobar, kemudian menjadi khobar dari ka'anna. Menjadi mudarrisun ya dengan dhammah. Jadi yang asalnya al-kitabu mudarrisun dimasuki ka'anna menjadi ka'annal kitaba mudarrisun. Kitab itu seperti guru. Ya, seperti artinya bukan guru sebenarnya tapi hanya seperti menyerupai. Ini. Itu ya. Al-ilmu, satu contoh lagi, nurun, ilmu itu cahaya. Al-ilmu, nurun, al-ilmu sebagai mubtada dengan dhammah pada huruf akhir, nurun sebagai khobar dari mubtada tersebut juga dengan dhammah, artinya marfu. Kemudian dimasuki ka'anna menjadi apa? Ka'anna, ka'anna al-ilma, ya. Ka'anna al-ilma nurun. Ilmu itu seperti cahaya. Ya. Al-ilma ini menjadi isim dari ka'anna, mansub dengan tanda fathah. Kemudian nurun ini khobar dari ka'anna, ya, marfu dengan tanda dhammah. Jadi ka'anna ini termasuk saudara dari inna, saudara dari inna, maka dia beramal berhukum sebagaimana hukumnya inna. Lakinna juga demikian, saudara dari inna. Kemudian dari sisi makna, untuk ka'anna tadi menunjukkan makna sesuatu yang serupa, yang menyerupai. Dalam bahasa Arab ini disebut sebagai tashbih. Ini makna atau faedah dari ka'anna, yaitu menunjukkan tashbih, sesuatu yang serupa, yang menyerupai. Jadi berbeda makna inna bersaudara, inna dengan saudara-saudaranya, dari sisi makna berbeda, tetapi dari sisi hukum atau amalan dalam kalimat itu sama. Yang menjadi isim dari inna ataupun saudara-saudaranya menjadi mansub, yakni dengan tanda asalnya fathah. Kemudian yang menjadi khobar dari inna ataupun saudara-saudaranya itu menjadi marfu' atau dengan tanda asal, yakni dhammah. Ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Penempatannya apa yang disukai itu maksudnya? Karena ya, yang awal yang berubah, yang sebagai mubtada itu yang berubah ketika inna atau lakinna atau ka'anna yang masuk dalam kalimat tersebut. Yang awal secara asal, ya, secara umum yang awal kalimat yang berubah. Ya, jadi seperti ini. Kalau dari awal misalkan dia yang terdahulu yang inna sudah dipelajari, dicoba untuk difahami dengan benar, dengan baik, insya Allah ketika ditambah yang lainnya dengan saudara-saudara inna akan lebih mudah memahami. Tinggal menyesuaikan dengan inna. Ya, artinya secara gampangnya saja tinggal mengubah inna menjadi lakinna atau inna menjadi ka'anna dari sisi lafaz, ya, dalam kalimat tinggal diubah saja. Nanti amalan berikutnya sama. Ya. Jadi dari pelajari dari yang pokok atau dari yang awal atau dari yang sederhana, ya, itu benar-benar dipegang, difahami. Itu apa istilahnya? Dasarnya, pondasinya. Ya, kalau dari dasar awal kita sudah bisa memahaminya, insya Allah nanti yang berikutnya pengembangannya atau penambahan yang lainnya akan lebih mudah dipahami. Ya, itu ya. Coba nanti di merujuk kembali tentang inna, hukum-hukumnya bagaimana, keadaannya bagaimana, dari contoh-contoh yang ada, ya, di pelajaran pertama, ya, jilid kedua ini, pelajaran pertama, tamrin ketiga, 4, 5, 6, ya, gitu. Coba dibuka kembali tentang inna. Yang pokoknya dulu inna, baru nanti lakinna, ka'anna diterapkan sama dengan inna. Yang berbeda hanya dari sisi makna. Yang berbeda itu hanya dari sisi makna. Inna untuk taukid, menguatkan, menegaskan. Lakinna untuk istidrak, ya, berlawanan atau bertolak belakang antara yang sebelum dan yang sesudah lakinna. Kemudian ka'anna untuk tashbih, menunjukkan sesuatu yang serupa atau yang sama. Ini perbedaan hanya maknanya saja, tapi hukumnya, amalannya sama. Inna, lakinna, ka'anna. Ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Ya, coba nanti diulang kembali, dimuras kembali, ya. Jadi kalau mungkin masih ada pertanyaan bisa disampaikan di waktu yang datang. Alakum minkum untuk pagi ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.